Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di pagi hari yang indah, sejuk dan bahagia ini, kita umat Islam ataupun siapapun hari ini yang saat ini menyaksikan acara ini adalah acara Hikmah Pagi. Acara yang selalu menghantarkan hikmah di dalam kehidupan kita, karena kita akan membahas hal-hal yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas tentang bahaya penyakit hasad. Dan narasumber yang sudah hadir di studio yang akan membahas ini seperti biasa yaitu Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, Bunda? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan dakwahnya? Biasa, agak sibuk. seribu ya, dan sudah sampai ke Nusa Kambangan segala ya untuk dakwah kepada mereka mereka yang tersesat ya Bu Indah ya, perjalankan. Iya. Baik, bersama kami juga pemirsa hadir ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin di bawah bimbingan Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat, insyaallah Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa ada berbagai macam penyakit yang ada di dalam dada manusia. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada segumpal daging dalam diri manusia. Kalau dia baik, maka baiklah semua perbuatannya. Tapi kalau dia buruk, maka buruklah semuanya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Nah, pada beberapa minggu yang lalu, mungkin pemirsa masih ingat ya, Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum pernah membahas tentang berbagai macam penyakit hati. Nah, satu di antaranya akan kita bahas secara khusus adalah bahaya penyakit hasad. Nah, barangkali ini adalah penyakit yang hingga pada diri kita. Nah, kita akan bahas ini. Baik Bunda, Bunda kan selalu membukanya dengan apa dalam Al-Quran ya, dari yang ada dalam Al-Quran. Tentu kami juga sarankan kepada pemirsa untuk membuka, membaca dan menyimak apa yang disampaikan Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Silakan Bunda langsung saja barangkali untuk menerangkan apa itu penyakit hati, penyakit hasad. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu di studio, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan untuk mengisi hikmah pagi ini. Dan pagi ini kita tetap mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Di antaranya memang dikatakan bahwa di dalam diri kita itu ada bermacam-macam penyakit, Ibu, ya. Di antaranya bernama hasad. Nah, Nabi mengatakan kalau penyakit hasad ini kita pelihara, itu akan menghabiskan segala amal-amal kita. Jadi seperti api memakan lalang, lalang tuh kalau udah kering tetuskan api habis tuh. Jadi sholat juga, puasa juga, haji juga, tapi hasad habis dimakannya. Maka banyak orang nanti kata Allah terpekik-pekik dia. Tuhan, dulu aku beramal soleh tapi kok nggak ada gitu kan? Nah, sudah dimakan oleh hasad. Sekarang apa sih yang disebut hasad? Ya, mari kita lihat ya, Allah menceritakan tentang jiwa yang hasad sangat buruk sekali. Jadi kalau ditanamkan bibit hasad, nanti setan masukkan lagi bermacam-macam telur yang akan menetas satu persatu. Itulah hebatnya hasad itu. Nah, Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf dan kakak-kakaknya. Mari kita baca suratnya dulu. Ya, silakan. Surat 12 ayat 7. Surat 12 ayat 7. Kita baca Yusuf sampai 18. Sebenarnya seluruhnya itu menceritakan tentang Yusuf, Nabi Yusuf dan kakaknya. Nah, kita ambil sampai 18 saja dulu. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Terus? Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Terus? Artikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir. Jika kamu hendak berbuat. Terus lanjutkan. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah daripadanya. Mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Maka tak kala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka memasukkan dia. Dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Terus? Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Lagi, mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nah, jadi para pemirsa di rumah, barusan kita lagi baca surat Yusuf ya. Surat Yusuf. Selama ini kita baca kan tulisan Arabnya aja ya. Nah, sekarang kita baca tadi berbahasa kita sendiri. Nah, sehingga kita tahu apa isinya. Di antaranya Allah menceritakan ya. Jadi Yusuf punya kakak 10. Yusuf ibunya kan meninggal, masih kecil. Nah, ayahnya agak perhatiannya sama Yusuf tuh memang lebih ya, karena akan kakak-kakaknya sudah besar-besar. Jadi si Yusuf ini dan adiknya lebih banyak disayang. Nah, masuklah rasa hasad dalam hatinya. Hasad tadi kan. Nah, coba kita perhatikan tadi. Dia mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Nah, jadi kakaknya tuh berunding. Kok ayah lebih sayangnya sama Yusuf? Kita lebih gede, lebih banyak. Kok malah disayang yang dua itu? Nah, itu namanya hasad. Penyakit hasad. Jadi tidak suka, tidak senang melihat orang lain sekalipun dia adik mendapatkan kelebihan dari yang didapatnya. Nah, dari perasaan hasad tadi dibusikan lagi sama setan. Kata setan, bunuh aja Yusuf tuh sekalian supaya ayah tuh bisa sayang sama kamu. Kan dari mulai hasad tadi kan. Nah, masukkan telur, ibaratnya telur menetas, bunuh. Itulah maka jahatnya hasad itu, dilarang oleh Nabi. Kalau ada hasad dalam hati itu habis semua amal kita. Ini kalau udah tertanam hasad, kita hasad lah, senang melihat seseorang, ini akan terjadi sampai akhir zaman nanti. Jadi Quran ini Allah tuh menceritakan tentang jiwa manusia. jangan dilihat hanya surat Yusufnya, jangan dilihat cerita Yusufnya, tapi jiwanya tadi. Padahal kalau sudah menanam hasad, kebencian akan terus menerus bertingkat-bertingkat, itu akan terjadi sampai sekarang. Ada orang seperti itu, lenyapkan dia, kenapa dia yang dapat? Ada gak orang begitu sekarang? Gak peduli ayah, gak peduli adik, yang penting tercapai cita-citanya. Kenapa dia yang dikasih, kenapa gak saya? Padahal saya yang harusnya, kan gitu tuh. Tuh, itu akan terjadi. Ini sudah terjadi di negara kita ini. Nah, jadi bunuhlah Yusuf itu, ya. Nah, salah satu, jadi kakak yang 10, banyak ada yang baik juga. Janganlah dibunuh, kasihan dia adik kita juga. Nah, masih punya iman dikit tuh kan. Nah, terus gimana? Lemparkan aja ke dalam sumur. Nah, jadi kisahnya orang kalau sudah hasad, tadi dikatakan di sini, mereka datang ke ayahnya, ya. Mereka datang ke ayahnya. Tadi kan mau bunuh. Depan ayahnya mukanya manis. Ayah, kami kan sayang sama Yusuf ya. Kenapa sih ya tidak dikasih bermain sama kami? Tuh, itulah orang yang berhasad, ya. Niat Yusuf tadi. Nah, mukanya manis. Nah, kata ayahnya, ya, aku takut kalau dia dimakan serigala, kalian lengah nanti. Kata mereka, masa iya ya, kami 10, masa gak bisa jaga adik satu ya, rugi dong kami ya, kan gitu. Itu mulut, padahal di hati ya, jahat. Nah, ada gak orang begitu sekarang? Banyak. Jadi yang diceritakan dalam Quran itu adalah jiwa manusia. Makanya jangan sekali-kali menanamkan hasad. Kalau udah hasad, meningkat jadi pembunuh jadinya. Gak peduli, gak sayang, gak ada lagi apa dikuasai dia oleh setan. Tidak sayang lagi adik kecil, apa sih dosanya? Tuh, itulah hasad itu buruknya. Nah, terus gimana caranya? Ayahnya bilang, aku takut kalau kalian main nanti jadi makan serigala. Enggak kok ya, seolah-olahnya padahal di sini dalam hati memang itu yang aku tuju, kan gitu kan. Nah, jadi dibawalah Yusuf tadi. Nah, setan pun nambah lagi. Kata setan, ngajarin nih, itu ada sumur. Nah, tutup rapi-rapi, taruh Yusuf di atas. Anak kecil suruh duduk, ya duduk tuh. Akhirnya jatuh masuk ke dalam sumur. Nah, sudah masuk dalam sumur, menurut riwayat itu dilempar juga pakai batu. Lemparin. Yusuf udah mati. Belum, katanya. Ya Allah. Layar namanya kecil jujur dikirain mau ditolong. Lempar lagi udah mati Yusuf. Belum, Kak. Lempar gitu. Lagi. Lempar lagi tutup mulutnya sama malaikat. Nanti kamu akan ceritakan semua ini kepada mereka. Nah, terus nah orang yang tadi yang sudah berbuat salah tadi tambah lagi kesalahan, kan udah buat salah, tadi niat jahat, udah terlaksana, tambah lagi dosa lain. Bagaimana? Datang ke ayah sore-sore hari, pura-pura nangis. Nah, itu disebut Allah di sini. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Tuh, ada gak orang model gitu? Menutup kesalahannya, pura-pura nangis. Padahal kan gak jelas ya jahat, tadi jelas bunuh, pura nangis. Ayah, kami lagi main Yusuf makan serigala ya. Tuh. Itulah jiwa. Internal lagi ada darah-darah yang Jadi sengaja Mbak Yusuf diambil kasih darah palsu, darah buatan gitu. Ini ya darahnya gitu. Nah, kalau orang arif itu ayahnya udah tahu sebenarnya enggak mungkin Yusuf dimakan serigala, darahnya lain, bajunya juga enggak robek. Tuh kan. Misalnya tuh ada tanda-tanda kebohongannya tuh dilihatkan Allah. Nah, bagaimana Yakub menghadapi orang yang seperti ini? Itu yang penting kita ketahui juga. Sebab kalau orang hasad, kita lawan hasad, berarti kita setan, dia setan, kita setan. Dulu gambaran kita, dulu kita bikin tuh waktu belajar jati diri, ular. Ular tuh, sifat ular tuh namanya jiwa musawilah, sifatnya licik, lihai, tukang tipu, tukang sulap, kan itu dulu. Tukang gambar, tukang perencana ulung. Jadi si licik ya tadi kerja kan. Nah, kalau kita balas licik lagi, berarti dia ular, kita juga jadi ular-ular-ularan. Suami ular, licik. Istri licik, ular. Anak bilang, saya juga lihat ayah licik, ibu licik, mau dilicikin lagi. Jadi berarti di rumah kalau anak satu atau dua, dia empat ular. Ekor ular di rumah. Mana bisa damai, ular-ular melulu. Begitulah jiwa manusia. Nah, Yakub yang mengerti ilmu tentang Allah, mengerti juga apa bagaimana menghadapi persoalan yang menyakitkan ini, tidak mau jadi ular. Iya, enggak terpengaruh dia. Nah, enggak terpengaruh karena ingat kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yaitu surga, kan gitu. Yang luasnya, di luasnya luas langit dan bumi disediakan untuk orang takwa. Siapa orang takwa? Dia selalu berinfak baik dalam susah maupun dalam senang. Dia memaafkan kesalahan orang, dia berlapang dada, dia tidak marah tuh. Nah, Nabi, aku tahu itu firman Allah. Gimana caranya ini? Tapi yang namanya manusia bohong. Kalau disakiti tidak sakit di sini ya, Bu ya. Mendidih itu darah kita. Anak dah tahu kita. Selama ini ayahnya dah tahu nih bahwa kakak yang 10 ini tidak senang sama Yusuf. Nah, makanya di waktu dia merayu-merayu itu dah ada pikiran. Aku takut, tapi karena pandai merayunya ya udah dikasihkan. Pulang-pulang itu dah ada dalam hati ini mah bohong. Tapi kalau anak ini dimarahin, dimaki, dikatain dasar kamu anak bego, anak kurang setan. Ajar, anak setan, berarti bapaknya juga setan jadinya. Nah, Nabi Yakub tahu firman Allah, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Kalau engkau menemui orang-orang yang jahil namanya tuh tidak punya ilmu, nah, balaslah dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Tapi mendidih di sini, tandanya mendidih, coba dengerin katanya kepada Allah, ya. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Dia udah tahu nih. Wah, ini mah tingkah laku kalian, ini mah akal-akal busuk kalian kalau kayak kita gitu. Akal-akalan kalian, Bapak tahu gitu. Tapi gimana? Kata Allah, ingat tadi, jangan marah Yakub, maafkan kesalahan orang Yakub, ku ganti dengan surga. Tapi di sini mendidih. Nah, lalu dia datang kepada Allah. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan itu. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita. Jadi kau menemui sesuatu minggu yang lalu ya kaji kita, kalau terjadi sesuatu yang tidak enak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya itu apa? Kembalikan ke Allah. Ini contohnya Nabi Yakub. Sebenarnya kalau mendapatkan kabar itu mungkin tabayun dulu ya Bu ya, yang lebih bagus ya. Klarifikasi dulu, jadi tidak langsung percaya gitu. Ya, tapi ini kan udah tahu nih hatinya udah ngomong, nih anak enggak benar ini, udah tahu nih Bu. Nah, kalau diajak diskusi dulu enggak mungkin nanya, mesti mengelak macam-macam menambahin sakit-hati kan. Ya udahlah. Ya Allah, nah datang ya ke Allah, beri aku sabar yang indah Tuhan. Engkau saja yang ku mintain tolong atas semua ini Tuhan. Tapi minta tolongnya betul-betul dari hatinya. Nah, itu kata Allah digantikan, iza asobat musibah qulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri petunjuk ya. Jadi kalau kita ngadu sama Allah, nih Allah yang berselawat kepada kita. Selawat Allah itu memberi rahmat kepada kita. Digantinya musibah dengan rahmat, lalu ditunjukkan kita jalan lurus tuh. Dapat petunjuk dia kan? Dapat petunjuk. Ya udahlah, kalau terjadi lagi sakit lagi, udah sabar minta sama Allah. Nanti setan datang lagi dikipas lagi. Terbayang anak yang hilang, nampak anak yang jahat-jahat ini di depan mata, kan sakit lagi tuh. Ingat lagi, ngadu lagi kepada Allah. Innama asku basi wasmi ilallah. Tuhan, pedihnya hatiku, hancurnya ya Allah, ku kadukan padamu ya Allah. Tuh, jadi setiap dia mengadu kepada Allah dapat rahmat. Setiap dia mengadu kepada Allah dapat rahmat. Tadi hati yang sakit udah mau marah dikasih tenang. Begitulah menghadapi dunia yang memang diuji oleh Allah. Jadi ujian itu kadang-kadang enggak jauh. Tenaga penguji itu datang dari anak tuh. Iya. Atau istri ya. Ada yang dari istri. Iya, ada yang dari orang tua sendiri. Kayak Nabi Ibrahim dari orang tua kan. Iya, jadi godaan tuh apa? Kan mau diuji. Nah, tenaga penguji dikirim dari sekeliling kita yang dekat dulu. Nah, supaya kita tidak hancur, supaya pulang tidak merugi, roh kita kotor karena maki-maki, udah itu kita menderita juga. Orang kalau marah terus kan, darahnya itu kan mendidih. Itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. cerita Yusuf ini dengan kakaknya tuh menceritakan jiwa manusia yang hasad tadi. Maka jauhlah penyakit hasad, kata Nabi. Ya, nah, sekarang banyak kan Bu, lihat orang berperang gara-gara hasad kan. Betul. Hasad, kok dia yang dikasih jabatan, kenapa enggak saya? Kan gitu tuh sekarang. Sampai terjadi pembunuhan ya, karena iri juga ya. Nah iya, timbullah tadi. Habis itu setan bunuh aja, lenyapkan dia. Enggak bisa cara halus, cara kasar, kan gitu. Nah enggak bisa cara kasar, baik-baik enggak bisa kasar. Kasar enggak bisa halus, enggak ketahuan orang. Nah, itu yang terjadi sekarang. Karena apa? Quran tidak masuk ke hati kita. Allah tidak kita kenal, baru kenal sebatas leher saja. Nah, bagaimana Bu Evi? Ya, baik, Evi persilahkan dulu kepada ibu-ibu bapak-bapak yang mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan ya, karena ini berkenaan dengan penyakit hati penyakit manusia sombong, yang bernama hasad ya Bu ya. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar waktu ibu-ibu hamil itu sering membacakan surat Yusuf. Tapi kalau kita, saya telah baca surat Yusuf itu tidak ada mengatakan hal-hal mengenai kehamilan. Apa sebetulnya sangkutannya atau ini hubungannya surat Yusuf ini dengan kehamilan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Oke, kita jawab dulu pertanyaan Pak Fedi ya. Jadi sedang membudaya kalau lagi hamil baca surat Yusuf. Maka dalam kesempatan ini kita mengajak, mari kita lihat apa sih sebenarnya isi surat Yusuf, kan gitu. Nah kalau dilihat dia kan tidak ada hubungan, tidak ada. Padahal Allah mengatakan ada contoh dalam Quran tentang orang hamil. Siapa itu? Yaitu ibundanya, ibunda Maryam. Istri Imran, kata Allah waktu hamil. Nah dia bilang kepada Allah, Tuhan aku perlindungkan kandunganku, anak yang dalam kandunganku kepada engkau dari setan yang terkutuk. Berlindung kepada Allah gitu. Nah anaknya lahir juga gitu, aku beri nama Maryam, aku pelindungkan dia dan anak cucunya kepada engkau Tuhan, jangan sampai dia digoda setan. Itu yang ada contoh lagi hamil. Nah tapi kok kita bacakan ini? Nah itulah Bu Pak, agama itu kan ada agama tradisi, ada agama yang dari Allah. Nah kita ini mau mengajak yang dari Allah begini. Semua yang ada dalam Quran ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, termasuk surat Yusuf. Di dalam juz ada petunjuk. Nah di antara petunjuknya tadi, menghadapi jiwa-jiwa yang rusak. Tuh, belum lagi nanti ibu angkatnya Julaiha, kejar-kejarnya Yusuf. Kan ada juga itu. Iya, kejarnya Yusuf, dirayunya, kepergok suaminya, dituduhnya Yusuf yang salah. Jadi kitanya enggak matching lah dengan orang hamil. Nah, mudah-mudahan kita berharap Pak Fedi ya, dengan kita mengkaji ini, saudara-saudara kita tuh jadi sadar gitu ya, enggak ada hubungannya. Kalaupun kita sudah hamil, anaknya doakan sajalah supaya anak dalam kandungnya tuh dilindungkan dari setan yang terkutuk. Dan seorang ibu juga harus banyak menuntut ilmu supaya kan sudah mendengar. Sudah ditiupkan roh, sudah mendengar. Bacalah Quran ini, baca surat Yusuf. Oh, Yusuf ifitna. Oh, kakak Yusuf yang diambil. Diambil pelajaran. Pelajaran baik. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang menafik, orang-orang hasad itu ya. Ibu kita jeda dulu sejenak ya Bu ya. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa, Anda tetap bersama kami di Iklan Pagi. Kita akan lanjutkan setelah informasi yang berikut. Terima kasih, Anda masih bersama kami Hikmah Pagi dan kita kembali akan membahas tentang penyakit hasad ya, bersama Bunda Ustazah Haja Farida Hanum. Ya, bisa dilanjutkan kembali Bu pada ayat yang berikutnya yang memberikan petunjuk kepada kita supaya jangan punya penyakit hasad sendiri. Jadi supaya Anda hasad bagaimana? Ya, so kalau kita hasad tuh habiskan amal kita. Kita tanyakan lagi kepada Allah, ya Allah, memang ada aku hasad. Kadang lihat saudaraku lebih dari aku aja hatiku sakit tuh kan. Tapi aku enggak mau pihara itu karena udah tahu sekarang gimana cara menghilangkannya ya Allah ya Rob. Nah, dijawab oleh Allah, diterangkan suratnya, surat 20 ayat 131. Ya, silakan. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, Jadi selama hidup di dunia ini mata ini jangan ditujukan ke orang lain. Masya Anu enak ya, Masya Anu begini ya, Masya Anu kaya ya. Jadi karena kita melihat ke orang lain itu timbullah hasad, masuklah setan. Jadi kita sudah diberi peranan masing-masing oleh Allah. Kalau ibaratnya nih kata Tuhan, dunia ini panggung sandiwara. Nah kita pemain. Sudah dikasih peran. Ada peran yang mis, kalau kaya aja semua enggak lucu dong sandiwaranya. Ya itu kalau kaya semua, siapa yang masak, siapa yang mencuci nanti. Nah maka dikasih yang miskin dan yang kaya. Nah kita diberi peranan sebagai tukang cuci. Kerjakan aja lah cucian kita supaya cucian itu bersih, bagus, keterima oleh majikan. Nah nanti akan dibayar oleh majikan, dibayar oleh Allah. Jadi kadang-kadang kita kan tidak menanamkan bahwa Allah itu maha melihat. Nah kita lihat orang begini, padahal tidak serasa bahwa kita sudah protes Allah. Kenapa dia yang dipilih, kenapa bukan aku Tuhan. Seolah-olahnya begitu kita itu. Harusnya mengukur diri juga Bu ya. Kita juga berusaha begitu kan ya. Kita jadi kita belum tentu. Seandainya nih Bu Evi, saya lihat saudara saya kaya raya, dia kerja kantor, sudah itu saya iri, saya mau ambil tugasnya dia. Belum tentu saya mampu. Iya, belum tentu saya mampu. Nah, Allah tahu kemampuan kamu di sini Farida, kemampuan kamu Epi, sudah dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Nah, jaga saya itu baik-baik. Dunia agak kurang, toh dunia dikasih tahu sama Allah, semua juga akan binasa, tidak akan kamu bawa pulang. Walaupun kaya, walaupun miskin, walaupun pintar, walaupun bodoh, gaji itu dari Allah sama. Dan berkali-kali bilang ya, makan sama sepiring, baju sama satu setel, orang mati sama bawa kain kapan, kan gitu. Nah yang kamu bawa itu infak, infak itu untuk kami, yang lain itu kuhancurkan semua. Nah itu akan ditanya lagi nanti Bu Epi, ya. Nah, dalam surat lain kata Allah, harta benda yang kita kumpul-kumpulkan padahal bukan keperluan tapi kita tunggu tuh. Nah, itu nanti di hari kiamat akan dibakar kata Allah. Sudah dibakar, sudah itu taruh di jidat, taruh di punggung, taruh di lambung. Ini harta yang kamu tumpuk-tumpuk dulu kata Tuhan. Ngeri loh Bu Evi kalau kita tahu ya. Kalau kita tidak pandai-pandai dengan harta menyiksa kita. Iya. Nah maka disuruh oleh Allah kan, cepat-cepatlah kirimkan pulang, cari kebahagiaan akhirat. Berapa banyak lebih dari kecukupanmu, ambil aja kecukupanmu sehari-hari berapa. Rumah butuh boleh, mobil butuh boleh. Nah jangan yang berlebih-lebihan. Mubazir itu kawan setan. Nah kalau ada kawan setan ya sudah, neraka kita nantinya. Nah kemudian kan tadi Allah mengajarkan jangan suka lihat orang tetangga kok ganti-ganti mobil ya mas, kok kita enggak juga. Nah panas hati bisik setan, udah tuh temboknya rubuhin aja kata setan gitu, nanti biar dia tahu rasa gitu. Itulah liciknya setan kalau sudah menanamkan hasad. Supaya tidak hasad gimana, saya pemain, dia lagi dipilih oleh Allah pemain kaya, itu juga diuji oleh Allah. Dia dengan kekayaan itu gimana, cocok enggak dengan petunjuk Allah? Kalau tidak cocok dia akan tanggung nanti semua hukumannya di hadapan. Jadi kita belajar ikhlas melihat kebahagiaan orang lain ya, sehingga hilang tuh rasa hasad ya. Ingat ke sana, saya dipilih nih lagi jadi orang miskin, dia orang kaya. Nah, kalau kita pemain, bermainlah dengan bagus. Lama-lama sutradara nanti sayang ya. Kamu kok pinter ya. Ganti peran. Nanti perannya nanti ya. Untuk ganti peran itu juga kita harus berusaha. Tadinya jadi tukang beca, mau jadi sopir. Jangan pergi ke Gunung Kawi, tiba-tiba bisa nyopir. Aneh. Belajar dulu nyopir yang itu kan. Oh tadinya saya tukang cuci, sekarang saya jadi bu guru. Belajar. Benar enggak? Minta sama sutradara aku ingin jadi bu guru, tolonglah aku kasih ilmu, belajar nanti bisa. Maka banyak kita cari jalan pintas kan. Nah minta ke sana, minta ke sini, akhirnya ujung-ujungnya juga orang-orang yang bekerja sama sama setan itu kan tidak benar ya. Saya pernah dengar cerita dulu, katanya ada orang meninggal itu di rumah sakit tuh Pak, udah dia Pak, udah dimasukin kamar mati, dibawa pulang. Nah setelah itu bawa pulang, biasanya kan orang sekeliling duduk baca Yasin. Duduk dia katanya, duduk tuh tapi melotot aja gitu. Melotot aja, orang pada kabur kan. Udah betul, gak lama tidur lagi gitu. Nah ditanya sama orang sama keluarganya, apa kerjaannya, dia suka minta ke gunung itu, minta-minta, minta bantuan, minta itu tuh. Akhirnya itu paling masuk setan itu, dia duduk padahal dia udah enggak gitu kan. Itu salah satunya kalau kita salah. Itu jalan tersembapnya seperti itu ya. Nah, bagaimana menghadapi orang yang punya penyakit hasad ini, Bu? Tadi kan udah dicontohkan, kadukan ke Allah. Jangan dilawan, dia hasad, kita hasad. Kadukan, ya Allah, tunjukilah saudaraku itu, beri aku sabar Tuhan, beri aku kekuatan, nanti Allah akan memutuskan. Jadi kalau perkara ini, Bu, saya pernah juga merasakan ya, sedikit-sedikit, kalau kita punya persoalan, kalau kita bahas sama-sama antara keluarga, malah kalau menggalakkan dia dari kita, sama-sama kita hati berantem. Ya saudara, kita bangun malam, kita ngadu, ya Allah, Engkau yang bisa menyelesaikan. Masya Allah, itu Allah menyelesaikannya luar biasa mulusnya, tanpa ada, tanpa ada yang disakitin gitu. Kalau kita yang menyelesaikan nih, mesti ada yang merasa dirugikan. Saya mengatakan dia salah, dia mengatakan saya salah. Nah, diselesaikan pihak kamu, pihak sini kan gitu kan, kita tidak tahu. Terus setelah kadu kepada Allah, subhanallah, Allah menyelesaikan itu luar biasa mulus sekali, Bu Evi. Akhir kesalahannya enak kesana. Iya, baik. Ya? Ada lagi yang ingin bertanya dengan Bunda, silakan. Dari Ibu nanti dipersiapkan barangkali ada yang silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita di dunia ini kan sebagai pemain, Bu. Iya. Nah, tapi kebanyakan dari masyarakat kita ini juga mengatakan bahwa kita sebagai pemain kan sudah ditakdirkan gitu, Bu. Sebagai apa? Ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Nah, ini sebagai takdir sebagai pemain gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh tentang apa? Memahami takdir. Memahami takdir itu. Karena apa ini? Jangan sampai nanti kita juga apa untuk masyarakat kita ini untuk menyalahgunakan dengan ada kata takdir itu. Ya, dulu ada lagunya, takdir memang kejam. Padahal bukan takdir yang kejam manusia. Jadi takdir itu sebenarnya hasil dari perbuatan manusia, ya Pak ya. Jadi kan dulu saya pernah contohkan gini, ya. Oh, ada orang naik pergi ke Bandung. Hari hujan gelap, dua orang, satu anak muda ganteng kuat, yang satu lagi Pak Haji. Pak Haji sepanjang jalan Pak Haji zikir. Yang ini anak enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, bajingan. Nah, tapi kedengaran kabar Pak Haji tadi yang zikir selalu masuk ke dalam jurang. Eh, si anak muda bajingan tadi selamat tuh. Kenapa? Takdir kan gitu lagi. Nah, takdirnya itu apa? Hari gelap, di puncak tuh harus lampunya terang benderang. Sopirnya harus lihai. Si anak muda tadi biar dia durhaka kepada Allah memenuhi syarat. Mobilnya tahun baru, anaknya sehat tuh. Ya lihai. Nah, lampunya terang, cara nyetirnya pintar sehingga dia selamat. Itu enggak salat dan puasa juga, dia memenuhi syarat hukum alam. Nah, tapi si Pak Haji mobilnya tahun 20-an. Nah, baju. Itu ada ininya, lampunya remang-remang. Pak Hajinya TBC lagi. Akhirnya masuk jurang. Nah, itu yang takdir itu ulah sendiri, Pak, ya. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Pelajari hukum alam, ya. Kalau saya buat begini, itu dari buat hasilnya begini. Pun kalau Allah menghendaki, mengkodo, jadilah. Itu semua bahan sudah dibikin. Kita kodar itu menakar-nakar. Menakar-nakar, bisa jadi besi dibuat ini, campur ini jadi mobil. Oh, telur campur terigu, campur apa lagi jadi kue. Kita nakar-nakar. Jadi asal cocok takarannya, hasilnya, takdirnya jadi bagus gitu. Ya Pak ya. Jadi banyak masyarakat memang sedikit-sedikit nyalahkan Allah. Allah mengatakan musibah itu ulah kamu sendiri. Dan saya yakin benar. Orang tabrakan itu tanyalah, mesti ada nafsunya. Saya sering lihat, kadang-kadang saya kalau nyopir Bu Evi, tuh dari depan datang tuh astagfirullah. Kalau saya misalnya nafsu saya tantang kan, apa lu, dia kan jalan saya. Dan di jalan banyak setannya. Jadi nafsu yang terdepankan. Jadi kalau ada, itu tadi orang ular, kita ular pula, ya udah. Tapi kalau dia, oh dia enggak benar, udah saya mengelak. Tuh. Saya sering ngomel, iya. Saya sering ngomel sama Adi itu yang sering ngantar-ngantarin saya. Kamu jangan ditantang itu, sama kamu mengundang bahaya gitu kan. Iya, Adi ngajarin. Dia kan ngambil ini, kan ngambil jalan kita, kata kita. Iya, tapi karena kita nafsu, jalan kita akhirnya tubrukan, gitu kan. Dia bilang takdir. Iya benar, hasilnya kamu terima saya itu. Karena nafsu kamu tadi. Nah, coba kamu ngalah. Tuh, kalau saya nyopir, kelihatan ya itu udah ada siang ngalah aja, ya Allah lindungi aku, ya Allah aku takut. Tapi usaha, minta berlindung saya usaha ke pinggir. Biarlah dia, semau dia puas kan dia, puas memuaskan orang, nyenangin orang gitu. Karena yang namanya takdir saya penakut, takut gitu, masya Allah. Yang namanya takdir itu kan memang sesuatu yang yang sudah terjadi. Jadi kan kita belum tahu ini takdirnya seperti apa. Sesudah terjadi baru takdir. Tapi sebelumnya kita usaha. Harus dikaji, ya harus dilihat. Kalau saya ngebut, ada tulisan banyak anak sekolah pelan-pelan. Kita ngebut, nabrak anak orang. Nasi takdir. Padahal dia yang salah. Pernah saya dengar tuh di TV kata dia mabok, dia bawa mobil, tubruknya rumah orang. Ini kan sudah takdir dari Allah, sudah ditentukan dari Allah. Katanya ya Allah, enak aja nyalahin Allah. Iya. Enggak sekali-kali menyalahkan diri sendiri ya. Nah, Allah pesan pada kita ya, surat 4 ayat 32 kita lihat lagi. Masih ada waktunya kan? Surat 4 ayat 32 ini menghindarkan supaya dan tidak janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian daripada dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi enggak usah iri lihat orang lebih banyak dapatnya. Iya, kamu tuh mendapat bagian dari usaha kamu. Kalau kamu berusaha dengan ilmu, alam ini digali dengan ilmu. Kenapa dia kaya, saya enggak? Kenapa nelayan tuh banyak dapat, saya kok enggak? Nelayan itu pakai ilmu, datang ke laut pakai kapal, pakai ilmu banyak dapat. Lah kamu pakai perahu kecil, zikir-zikir aja enggak keluar tuh ikan, gitu kan? Jadi tergantung usaha kita, ya. Nah, jadi gimana sekarang? Ya, supaya kita tidak asal tadi, ya, ingat lagi kembali, dunia ini hanya bohong, bohongan atau sementara. Coba tolong sambung 43:9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Nah, kamu cuma sementara. Jadi kamu kerja ke dunia ini, apa yang kamu lakukan itu kalau lillah, kalau betul-betul kamu kerja Allah, itu akan dibayar. Nah, kamu senang nanti di sana. Kenapa sih sampai berebut-rebut anak, berbunuh-bunuhan? Padahal hidup sebentarnya kita di dunia ini. Itu apa contoh nyata ya. Kalau Allah mau menimpakan musibah, itu gampang tengah malam lagi tidur, enggak ketahuan kan tuh. Apa yang datang. Kita bawa pulang? Kita bawa pulangnya amal soleh, sayangnya Allah, kasihnya Allah, itu yang kita bawa. Nah, cara untuk mendapatkannya, jangan sampai kita melihat orang lain, salah satunya nih untuk mendapatkan sayang Allah, jangan sampai melihat orang lain sakit hati, iri, dengki. Jadi merusak dirimu sendiri, amalmu tidak akan diterima di sisi Allah. Bahkan datanglah penyakit-penyakit lain. Nah, ya. Itu contohnya kakak-kakak Yusuf tadi kan. Betul. Nah, akhirnya, nah hasil dari ayahnya mengadu tadi kepada Allah, hasilnya kan menurut ceritanya Nabi Yusuf jadi raja. Iya. Nah, coba kalau dulu ayahnya tidak mengadu sama Allah, belum tentu. Nah, itu suri teladan yang betul-betul luar biasa Quran itu. Semua jiwa-jiwa manusia diceritakan Allah. Tapi kadang kita kan tidak sabar ya. Udah doa, udah kesana kemari pun tidak juga. Nabi Yakub tuh berapa lama nunggu anaknya tuh jadi raja. Nggak tanggung itu lamanya, dari mulai kecil dibuangnya, sekarang udah jadi raja, udah dewasa, udah anaknya itu berapa tahun tuh menderita. Tapi kalau kita penderitaan tadi dikadukan ke Allah, nggak jadi penderitaan, jadi rahmat jadinya. Nah itu akan kita dapat nanti pulang. Ya, tenang hidup ini kalau dekat dengan Allah. Ini kenapa orang berbunuh-bunuhan masuk penjara, karena nggak ada tempat mengadunya tadi. Diselesaikan sendiri, dipikir sendiri, berbisiklah setan tuh. Lenyapkan dia, matikan dia, nanti bagaimana nanti, puaskan tuh. Akhirnya badannya juga yang menanggung, kan di dunia saja udah menderita, apalagi di akhirat nanti. Iya, kadang-kadang memang kita tidak sadarnya kita iri, dengki, dan kemudian kita melakukan kejahatan. Kita tidak menyadarinya bahwa kejahatan itu tentu akan berbuah buruk kepada si orang yang berbuat jahat itu sendiri. Itu mungkin kita tidak sadar ya, Bu. Iya. Jadi kalau kita nyakitin orang, kita bunuh orang, baliknya kesiksaan ke kita juga. Iya. Nah. Nah, begitulah Bu Epi, Allah mengajarkan kepada kita ibu-ibu sekalian, jangan sekali-kali menanamkan rasa hasad. Nah, supaya hasad tidak masuk dalam diri kita, tadi kata Allah jangan ngelihat mata ini, jangan ditujukan ke orang lain, tujukanlah ke diri kita. Saya udah benar enggak? saya mengaku nih beragama, sudah betul enggak agama saya? Ah, baca Quran supaya tahu salah, supaya tahu benarnya. Hanya Quran satu-satunya yang bisa menunjukkan ya. Baik Ibu, selain saya kita juga harus mengakhiri dialog kita hari ini dan mari kita tutup dengan doa mengharapkan kepada Allah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, juga yang di rumah, mari kita hadirkan hati. Kita sambungkan hati kita atau roh kita itu kepada Allah. Rasakan, seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, kata Nabi, tapi rasakan bahwa Allah sedang melihat kepadamu. Nah, baru kita meminta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Buangkanlah dari kami ya Allah sifat-sifat hasad itu ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang tidak hasad, tetapi karena kuatnya godaan musuh kami, ya Allah, kami tidak berdaya kecuali kalau dapat pertolonganmu. Oleh karena itu ya Allah, tolonglah kami, angkatlah dari kami penyakit hasad itu dan penyakit-penyakit yang lainnya ya Allah, yang akan merusak diri kami sendiri. Ya Allah ya Rob, tolonglah kami Rob. Tanpa pertolonganmu kami tidak bisa mengalahkan musuh-musuh kami, karena penyakit hasad itu permulanya adalah dari iblis yang hasad melihat kakek kami. Ya Allah, penyakit itulah yang ada pada kami sekarang, diteteskan oleh setan iblis itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu, jadikanlah kami semua ya Allah yang hadir ini sampai ke anak cucu kami dan juga saudara-saudara kami sebangsa setanah air ya Allah, menjadi hamba-hamba yang murni hatinya menyembahmu ya Allah, yang ikhlas sesuai dengan ucapan kami, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bimbing kami agar kami bisa melaksanakan apa yang kami ucapkan itu. Kami takut ya Allah, kami berucap tetapi tidak berbuat. Engkau mengatakan orang yang seperti itu sangat besar kebencian engkau kepadanya. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami petunjuk, bukalah mata hati kami agar kami dapat memahami apa isi Quran, dapat memahami isi hati kami sampai ke yang sekecil-kecilnya ya Allah. Kalau tidak, kami akan menjadi orang yang merugi, merugi di dunia dan merugi di akhirat. Ya Allah, hilangkanlah, cabut dari hati kami sifat-sifat yang jelek itu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji. Jika engkau matikan kami, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Saudara Farida Hanum atas apa yang telah disampaikan kepada kita semuanya, yang diambil dari surat Yusuf yang banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Pemirsa, orang yang memiliki penyakit hasad banyak sekali dampaknya, yaitu membakar amal-amal yang telah dilakukannya dan bisa saling bunuh-membunuh dengan saudara-saudara yang lainnya, tidak memandang itu saudara ataupun orang tua. Dan ingatlah bahwa kejahatan selalu berbuah keburukan yang menimpa dirinya sendiri. Dan belajarlah ikhlas kita menerima kelebihan orang lain, dan keikhlasan ini menimbulkan kesehatan batin dan raga kita. Sebaliknya, iri mendatangkan berbagai macam penyakit. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.